Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ada'ul hadith. Ini penyampaian hadis setelah kemarin kita baca tahammul. Tahammul itu adalah menerima dengan beberapa cara. Sekarang ada ini penyampaian apa yang diterima. Qadwi rahimahullahu ta'ala ta'rifuhu syurutu qabulihi siyaguhu. Ada'ul hadis iblaguhu ila ghair, menyampaikannya kepada yang lain. Ada'ul hadis yakni iblaguhu ila ghair, menyampaikannya kepada yang lain. Wa yu'addi al-hadith kama sami'ahu hatta fi siyaqil ada. Dia menunaikan hadith sebagaimana dia mendengarnya sampai pun dalam bentuk penyampaian. Dia sampaikan kepada yang lain dengan sesuai apa yang dia dengar. Apa maksudnya hatta bisyagil ada fala yubaddilu haddatsani bi ahbarani aw sami'tu aw nahwiha. Dia tidak mengganti syaghah haddatsani dengan ahbarani atau mengganti dengan sami'tu atau yang lainnya. Ikhtilafi ma'naha fil istilah, karena berbeda-bedanya makna siyag siyagah penyampaian, beda antara hadatsani dengan ahbarani, beda antara hadatsani ahbarani dengan sami itu dalam istilah al-hadith. Nuqila anil imam Ahmad anhu qala. Dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, ittabi' lafz asy-syekh bi qawlihi haddatsani wa haddatsana wa sami'tu wa akhbarana wa la ta'addah, untuk lebih tepat mungkin wala ta'addah atau wala ta'addu. Ittabi', ikutilah lafaz syekh dalam ucapan beliau haddatsani, haddatsana, sami'tu, akhbarana, yani sampai sesuai dengan ucapan dia, ucapan syekhmu. Ya, jangan kamu melampaui apa yang disampaikan oleh syekhmu. Ini menyampaikan kepada yang lain sebagaimana dia dengar, hatta dalam masalah bentuk penyampaian. Wa liqabulil ada'i syurutun, untuk diterimanya penyampaian hadis seseorang ada beberapa syarat. Syarat penyampaian seseorang ketika menyampaikan hadis diterima ada beberapa syarat. Faminha di antara adalah al-awwal al-aql, dia berakal. Wala yuqbalu min majnunin wala ma'tuhin wala mimman dhahaba tamyizuhu likibarin aw ghairihi. Ya, tidak diterima penyampaian hadisnya seorang yang gila, dari seorang gila, seorang yang pikun mungkin sudah hilang akal, yang hilang tamiznya, tidak memajis lagi karena tua atau yang lainnya. Al-bulu, yang kedua dia sudah balik. Fala yukbalu min saghirin tidak terima dari seorang yang masih kecil. Ya, maksudnya ini ada. Adapun kalau dia menerima hadisnya ketika masih kecil dan dia sampaikan sudah besar, diterima. Ini syarat-syarat menyampaikan. Ya, walaupun dia menerimanya ketika masih belum balik, yang penting menyampaikannya ketika sudah balik. Wa qila yuqbalu min murahiqin yuthaqu bihi. Ada menyatakan diterima dari seorang yang murahiq, yang menjelang balik, jika dipercaya. Asalis yang ketiga, al-Islam. Dia harus di atas Islam ketika menyampaikannya. Fala yuqbalu min kafirin, tidak diterima dari seorang kafir, walau tahammala, walaupun dia ketika menerimanya wahu muslim. Sama, ini adalah syarat ada, walaupun dia menerimanya ketika masih dalam keadaan kafir. Seperti ucapan Jubair bin Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil maghribi, ya, yaqra'u bitur. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca dalam saat maghrib salat dengan baca surat Fatur. Qala kitabu rahimahullah, wa dhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan itu, yang mendengar surat At-Tur ketika itu adalah awal mula adanya iman di kalbuku. Menunjukkan bahwasanya apa yang didengar ketika dalam keadaan masih kafir, tapi kalau dia menyampaikan sudah dalam keadaan Islam, diterima. Ar-Rabi yang keempat, al-adalah, dasar yang adil. Di antara syarat surat sahih adalah al-adalah. Fala yuqbalu min fasiqin, tidak diterima hadis dasar yang fasik, walau tahammala wa huwa adun, walaupun ketika menerimanya dia dalam keadaan adil. Al-khamis, as-salamatu minal mawani', selamat dari perkara-perkara yang menghalangi diterima riwayatnya. Fala yuqbalu min ghalabati nu'asin ma'a ghalabati nu'as, tidak terima penyampaian hadis seorang yang ketika menyampaikannya ngantuk-ngantuk yang parah. Dia menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis dalam keadaan ya ngantuk berat. Tidak terima hadisnya. Asyaghilin yuqliqu fikrah, atau seorang yang menyampaikan hadis tetapi ketika menyampaikan hadis dia tersibukkan dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ini maknanya. Walaupun dia akil, baligh, dia muslim, dia adil, namun ketika menyampaikan hadisnya ngantuk-ngantuk yang berat. Atau ketika menyampaikan hadisnya dia tersibukkan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kalau ini tidak terima hadisnya. Qala jim wasiyakul ada. Adapun bentuk-bentuk penyampaian hadis. Ma yu'addi biha al-hadis. Ini apa yang disampaikan dengan hadis yang sirah. Walha maratib. Sirah. Penyampaian hadis itu ada beberapa tingkatan. Al-ula yang pertama adalah sami'tu. Haddatsani. Ini yang tertinggi. Ketika seorang merawi menyatakan sami'tu atau haddatsani, derajat tertinggi. Ini idza sami'a wahdah min asy-syaikh. Ini kalau dia mendengar langsung sendirian dari syekhnya. Wa in kana ma huwa ghairuhu, kalau ada bersama dia yang lain mendengar bersamanya, maka qala sami'na wa haddatsana. Asaniyah qara'tu 'alaihi, atau ahbarani qira'atan 'alaihi, atau ahbarani. Ini idza qara'a 'ala syekh, jika dia membacakan hadis syekhnya di hadapan syekh. Al-hadis satu tingkatan ketiga, quri alaih wa nasma', dibacakan hadis kepada syekh dan aku mendengarnya. Al-qara'na alaih atau akhbarana, ini idza quri ala syekh, ketika dibacakan hadis-hadis syekh di hadapannya, wa huwa yasma'. Jadi bukan dia yang bacakan dia kepada syekh, ada orang lain yang bacakan di hadapan syekh dan dia mendengar. Rabi'ah, akhbarani ijazatan atau haddathani ijazatan atau amba'ani anfulan, kapan? Idza rawa anhu bi ijazah, jika meriwayatkannya dengan ijazah yang sudah kita baca syarat-syaratnya. Qala katabi rahimahullahu ta'ala wa hadha inda mutakhirin, pembagian tingkatan tadi itu ya ada pada istilah mutaakhirin. Amal mutaqaddimin, adapun di sisi ulama mutaqaddimin, fayarawna, mereka menganggap, anna haddathani wa akhbarani wa ambani bimana wahid. Ya, mereka menyatakan mutaqaddimin, amalan mereka ya menyatakan haddathani, akhbarani, ambani itu satu makna. Yu'addi biha man samia minasyih, ya, menyampaikan dengannya, dengan bentuk kalimat haddathani atau akhbarani atau ambani, seorang yang mendengar langsung dari syih, boleh dia bilang haddathani, boleh akhbarani, boleh ambani. Al-Rahimahullahu ta'ala wa baqiya siyagun ukhra, dan masih ada di sana tersisa bentuk-bentuk penyampaian yang lain. Taraknaha, ya, kami sengaja tinggalkan, tidak disebutkan di sini. Haythu lam nata'arrad li anwa'i tahmul biha, karena kita tidak membahas terkait dengan bentuk-bentuk penerimaannya, sehingga juga tidak disampaikan ya bentuk-bentuk penyampaiannya secara apa namanya sempurna. Wallahu a'lam bishawab.